Mitra bisnis, perihal masalah BBM bersubsidi, selain menaikkan harga, pemerintah mulai Juli mendatang juga akan membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh motor dan mobil pribadi. Motor dijatah 0,7 liter per hari, sedangkan mobil 3 liter atau setara 90 liter per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Ya, begini, kalau masalah kenaikan harga selama itu hitung-hitungannya sudah oke, ya harus diimplementasikan kan. Tidak ada yang bisa menghalangi itu karena masalahnya adalah perhitungan bisnisnya. Sekarang yang paling penting adalah sebetulnya apakah kenaikan itu sebegitu itu wajar. Dalam dua arti kata, apakah mungkin di dalam efisiensi pengelolaan mulai dari lifting sampai ke distribusi, dari ujung ke ujung, itu kan mesti banyak yang bisa dihemat, termasuk pula distribusinya. Kalau dalam kondisi kemacetan begini kan itu dia menanggung biaya distribusi yang tidak seharusnya terjadi begitu ya. Itu mengenai harga satu sisi. Mengenai harga sisi lainnya adalah bahwa apakah beban itu nantinya tampaknya bisa dikendalikan, inflasi, kenaikan harga lain dan sebagainya yang saling terkait dan akhirnya membuat seluruh rangkaian ekonomi ini jadi lebih mahal kan ya. Belum lagi kita tanyakan apakah sebetulnya kenaikan itu akhirnya juga membawa satu manfaat lain sisi yang buat pemerintah bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan pengembangan ekonomi ya. Itu hal lain lagi yang kita perlu pertanyakan, masalah harga. Lalu kalau memang itu perlu dinaikkan, naikkan saja gitu, yang tegas gitu ya. Jangan ada bolak-balik begitu, dua harga dan sebagainya, itu membuat lebih rancu gitu. Belum lagi juga kontrolnya bagaimana dan sebagainya, malah kalau kontrol itu jangan-jangan secara hitungan ekonomis kontrol itu akan membutuhkan juga beban biaya dan tenaga ekstra gitu ya, yang seharusnya tidak perlu gitu. Terus masalah lain, masa penjatahan. Nah ini kan problem, dasarnya apa dijatah? Karena naik terus pemakaiannya, ya memang benar naik terus. Kenapa? Karena kan jumlah kendaraannya yang berlalu lalang bertambah, yang berlalu lalang ya. Ya. Tapi juga tidak bisa dilihat hanya dari sisi jumlah saja. Gitu. Kita harus melihat bahwa kendaraan bermotor ini dimanfaatkan secara tidak efisien di jalan raya kita karena masalah infrastruktur. Infrastruktur kita ini kan tidak berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Orang bilang tanahnya sudah tidak cukup untuk bikin jalan lagi. Saya tidak tahu, siapa tahu mungkin masih cukup gitu. Tapi kenyataannya tidak ada perbaikan infrastruktur dari tahun ke tahun yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga terjadi kemacetan. Bicara kemacetan yang juga akhirnya pada konsumsi bahan bakar, masih ada alasan lain gitu. Alasannya lain adalah mengapa dari dulu tidak dikembangkan infrastruktur yang didukung oleh transportasi massal yang cukup. Kita ini jualan mobil maupun motor, mobil lah khususnya, itu hanya 1,1 juta. Kecil angkanya dibandingkan dengan 250 juta manusia kita, kecil. Tapi itu pun juga kita tidak sanggup gitu untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan kemacetan. Ukurannya bukan di Jakarta, Jakarta pun juga masih kecil sebetulnya karena Jakarta kenyataannya pasarnya itu turun terus gitu. Karena sudah mencapai titik jenuh dan orang kalau membaca statistik hanya dibaca demikian saja, tentu persepsinya itu akan kurang cocok begitu. Akhirnya keluar dengan ide ya harus dijatah karena konsumsinya naik terus ya. Kita harus melihat kalau kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 6%, 6,5% atau bahkan bisa lebih, konsekuensinya adalah mobilitas itu kita harus jamin, pergerakan manusia, pergerakan barang itu harus bisa lancar, harus bisa diatur dengan efisien ya. Karena itu beban logistik kita di dalam mata rantai logistik kita itu mahal gitu. Mahalnya dari mana? Mahalnya gara-gara kemacetan gitu. Dari mana? Dari padatnya kendaraan. Ya betul padat, tapi Indonesia itu khusus padat, macet sudah campur aduk lah semuanya. Nah, sekarang mau dijatah bagaimana? Dia harus bergerak dia harus orang beli bensin masuk ke tangki itu kan bukan buat jalan-jalan, bukan buat main-main. Masa orang mau main-main di jalanan yang macet begini? Tidak. Mereka terpaksa aja di jalan macet itu juga terpaksa turun ke jalanan karena memang perlu gitu. Jadi dari semuanya ini ada beberapa hal yang sebenarnya ujungnya adalah satu, bagaimana supaya rasionalisasi ini, penjatahan ini jangan diterapkan demikian gitu. Artinya antara kebutuhan dan supply itu harus cocok begitu. Kecuali kalau memang kita ada masalah di supply-nya. Jangan-jangan kita ada masalah di pasokannya. Karena memang betul-betul nggak cukup, makanya dengan alasan macam-macam dijatah begitu. Nggak, saya pikir ini kurang cocok begitu. Karena dia akan mengganggu siklus ekonominya gitu. Yang padahal kita kejar adalah pertumbuhan 6,5% gitu. Demikian Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.